Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fiddin azzakumullah. InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Hari apa Senin sekarang ya? Qadarullah ni, anda bawa kitabnya Fiqhul Muyassar, anda bawa kitab tafsir. Lepas, apa kita melanjutkan kitab Fiqhul Muyassar. Pembahasan kita masih berkaitan dengan masalatul haji, berkenaan dengan masalah haji. Al-mas'alatul khamisah, masuk pada masalah yang kelima, pembahasan yang kelima, hukmul umrati wa adillatu dzalika, tentang hukum umrah dan dalilnya. Tajibul umratu al-mustati'i marwatan wahidatan fil umr. Wajib umrah bagi yang mampu satu kali dalam seumur hidup. Terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum umrah. Sebagian ada yang mengatakan sunnah, muakkadah. Sebagian lagi ada yang berpendapat wajib. Dan pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Pendapat yang mengatakan wajib sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Wajib umrah bagi yang mampu satu kali dalam seumur hidup. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Wa liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyata lamma sa'alathu hal 'ala an-nisa'i jihad. Dan berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada kewajiban jihad bagi perempuan? Qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal-umrah. Rasulullah menjawab, iya. Ada kewajiban jihad bagi perempuan yang tidak ada peperangan padanya. Yang dimaksud adalah al-hajj wal-umrah. Haji dan umrah ini merupakan jihadnya kaum perempuan. Nah, dikarenakan melaksanakan manasik, manasik haji, membutuhkan tenaga, ya, membutuhkan pengorbanan. Sehingga ini merupakan jihadnya kaum perempuan, al-hajj wal-umrah. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, lama sa'alahu أن أباه لا يستطيع الحج والعمرة ولا الدعنة. قال هج عن أبيك وأتمر. Dan berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada Abu Razin ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW bahwasannya ayahnya tidak mampu melaksanakan haji. Tidak mampu juga melaksanakan umrah. Dan juga tidak bisa mengendarai. Nabi mengatakan, Hujja an abika wa'tamir. Ya. Hajikanlah dan umrohkanlah. Ya. Mengganti ayahmu. Nah, diperintahkan untuk menghajikannya dan mengumrohkannya. Ya. Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwasannya umrah hukumnya adalah wajib satu kali dalam seumur hidup. Nah, bahkan umrah juga disebut dengan hajjun asghar, haji yang kecil, haji kecil. Nah, dikarenakan umrah pun disebutkan sebagai haji, ya, maka sebagaimana hukum haji adalah wajib, maka umrah pun hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang kuat. Ya. Tapi wajibnya satu kali dalam seumur hidup. Adapun yang keduanya, yang ketiga, yang keempatnya, dan seterusnya, itu hukumnya adalah sunnah. Nah. Wa arkanuha salasatun. Rukun-rukunnya ada tiga. Rukun-rukun umrah ada tiga. Al-ihramu. Yang pertama ihram. Wa-tawafu. Yang kedua tawaf. Wa-sa'yu. Yang ketiga sa'i. Ini rukun-rukun umrah. Ya, yang pertama ihram. Nah. Niat untuk melaksanakan umrah. Kemudian tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, berbeda dengan haji. Kalau haji, rukunnya ada 4. Nah, ditambah dengan apa? Wukuf di Arafah. Ya. Adapun umrah tidak ada wukuf di Arafah. Nah, umrah hanya ihram, kemudian tawaf dan sa'i. Setelah itu selesai. Ya, yeah. Tinggal lihat tahallul. Nah, waktu pelaksanaannya sebentar dibandingkan dengan haji. Nah, kalau haji bisa berhari-hari melaksanakannya. Kalau umrah hanya 1 hari pun, selesai pelaksanaannya. Nah, setelah ihram dia tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahal, sudah selesai. Ya. Al-mas'alatu as-sadisatu mawaqitul haji wal umrah. Masalah yang keenam, pembahasan yang keenam tentang mawaqitul haji wal umrah. Miqat, miqat haji dan umrah. Al-miqatu lughatan huwal had. Miqat secara bahasa maknanya adalah al-had, batasan. Ya, mana batasan-batasan haji dan umrah. Wa syara'an, adapun secara syariat, huwa maudi'ul ibadati au zamanuha. Tempat melaksanakan ibadah atau waktu pelaksanaan ibadah. Ini makna miqat. Ya. Bisa maknanya tempat pelaksanaan ibadah atau waktu pelaksanaan ibadah. Fatanqasimul mawaqitu ila zamaniyah wa makaniyah. Miqat-miqat ini terbagi menjadi miqat zamaniyah, berkaitan dengan waktu. Yang kedua, miqat makaniyah, berkaitan dengan tempat. Nah. Amal mawaqitu zamaniyatu lil haji wal umrah. Adapun miqat-miqat yang berkaitan dengan waktu, ya, untuk melaksanakan haji dan umrah. Fal umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sana. Umrah boleh menunaikannya pada semua waktu-waktu dalam setahun. Ya. Kalau umrah bebas, kapanpun. Ya. Mau bulan apapun, bebas melaksanakan umrah. Nah. Ya. Mau bulan Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, misalnya. Nah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, bebas. Pelaksanaan umrah. Ya. Nah. Dan yang paling utama pelaksanaan umrah di waktu Ramadan. Al-umrah di Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ya. Rasulullah mengatakan, umrah di bulan Ramadan keutamaannya seperti haji bersamaku. Nah, ini min haitsu afdaliyah saja. Ya. Sehingga yang afdal dilakukan di bulan Ramadan. Adapun di bulan-bulan yang lainnya, dibolehkan untuk melaksanakan umrah. Dikatakan sekali lagi, miqat zamaniyah untuk umrah itu di semua waktu-waktu dalam setahun. Nah, boleh kapanpun melaksanakan umrah. Wa ammal hajju falahu ashurum ma'lumat la yasihhu syai'un min a'malil hajji illa fiha. Adapun haji, ya, padanya ada bulan-bulan yang dimaklumi, ditentukan. Ya. Tidak sah melaksanakan sesuatu di antara amalan-amalan haji kecuali pada bulan-bulan yang telah ditentukan tersebut. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang diketahui. Bulan-bulan yang telah ditentukan oleh syariat. Nah. Bulan apa saja? Wahya Syawalun, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau melaksanakan ibadah haji selain dari bulan-bulan ini, maka dianggap tidak sah. Ya. Misalkan seorang berniat haji tamattu, datang di bulan Ramadan. Nah, ketika datang di bulan Ramadan, dia meniatkan umrah terlebih dahulu. Nah, kemudian dia menunggu sampai datang bulan Zulhijjah. Ya. Ketika datang 8 Zulhijjah, dia kembali ihram. Nah, untuk melaksanakan haji dan berangkat ke Mina. Ya. Maka haji tamattu'nya dianggap tidak sah. Kenapa? Dikarenakan dia melaksanakan, nah, umrohnya bukan di bulan haji. Ya. Sementara kan haji tamattu' melaksanakan umroh dan haji. Ya, di bulan-bulan haji. Nah, melaksanakan umroh dan haji di bulan-bulan haji. Umrah terlebih dahulu, kemudian selesai umrah dia tahalul seperti biasa, dia menunggu datang waktunya pelaksanaan haji. Kemudian setelah itu dia berihram kembali untuk melaksanakan haji. Ya, tapi kalau seandainya, nah, umrahnya bukan di bulan haji, maka tidak sah niat tamattu'nya. Nah. Sekali lagi, pelaksanaan haji itu tidak di setiap waktu, akan tapi ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Bulan-bulan yang telah ditentukan oleh syariat. Bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ya. Misal seorang misalkan berangkat dari tanah airnya, kampung halamannya di bulan Syawal. Dia sudah meniatkan untuk melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu kan melaksanakan umrah terlebih dahulu. Ya. Setelah umrah baru melaksanakan haji. Di bulan Syawal dia datang ke Makkah. Sudah meniatkan haji tamattu. Melaksanakan umrah terlebih dahulu. Selesai umrah, dia menunggu. Datang musim haji. Ya. Menunggu misalkan hari tarwiyah. Ya, menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian dia kembali ihram. Mengenakan pakaian ihram. Ya. Untuk haji. Maka hajinya dijandakan sah. Haji tamattu'nya. Ya. Jika melaksanakan amalan-amalan. Ya. Haji tamattu'nya. Di bulan apa? Di bulan haji. Ya. Bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Wa amal mawaqitul makaniyah lil haji wal umrah. Adapun miqat-miqat yang berkaitan dengan tempat untuk haji dan umrah, fahiyal hududul ladhi la yajuzu lil haj wal mu'tamir ayatajawajaha illa bi ihram. Yaitu batasan-batasan yang tidak boleh bagi yang melaksanakan haji dan umrah untuk melewatinya kecuali dengan berihram. Ini namanya miqat apa? Miqat makaniyah. Bagi yang hendak haji atau umrah tidak boleh melewatinya. Kecuali dengan apa? Ihram. Waqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan miqat-miqat tersebut dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibn Abbas berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dzal Hudzaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat dzal Hudzaifah bagi penduduk Madinah. Jadi bagi penduduk Madinah yang hendak melaksanakan haji atau umrah tidak boleh melewati dzal Hudzaifah kecuali dengan apa? Ihram. Sekarang sebut dengan Bil Ali. Tidak boleh melewati Dhul Hudzaifah kecuali dengan ihram. Wali ahli Syami al-Juhbah. Dan menentukan miqat bagi penduduk Syam yaitu Juhbah. Wali ahli Najd. Qarn al-Manazil. Dan bagi penduduk Najd yaitu Qarn al-Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Dan bagi penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Sekali lagi. Tidak boleh yang hendak haji dan umrah melewati miqat-miqat tersebut kecuali dengan apa? Ihram. Hunna lahunna. Miqat-miqat itu bagi mereka. Bagi penduduknya. Juhlaifah bagi penduduk Madinah. Juhbah bagi penduduk Syam. Qarn al-Manazil bagi penduduk Najd, Yalamlam bagi penduduk Yaman, hunna lahunna waliman ata alaihinna min wali ahlihinna. Dan bagi orang yang datang ke tempat mereka walaupun bukan penduduknya. Kita misalkan dari Indonesia datang ke Madinah. Setelah di Madinah kita ingin melaksanakan haji atau umrah. Maka mengikut kita mengikuti mana? Penduduk Madinah. Yaitu apa? Dzul Hudzaifah. Atau kita pergi ke Yaman. Dari Yaman kita ingin melaksanakan haji atau umrah. Maka miqatnya mengikuti penduduk Yaman. Mana? Yalam. Jadi jangan sampai melewati miqat dalam keadaan kita tidak berihram. Ya. Atau sekarang kalau kita misalkan naik pesawat. Nah, tujuannya Jakarta Jeddah. Ya. Jakarta Jeddah. Nah, Jeddah bukan miqat. Ya. Di mana miqatnya? Ya, kita sejajar dengan mana miqatnya? Kalau seandainya sejajar dengan Ahlu Yaman, berarti miqatnya di Yalamlam. Dalam artian ketika kita berada di atas pesawat, ya, dan sejajar dengan Yalamlam tadi, kita sudah dalam keadaan ihram. Nah, sudah dalam keadaan ihram. Karena sebagian orang salah dalam memahami. Mereka berihram ketika sudah sampai di bandara. Di Jeddah misalkan. Padahal Jeddah bukan miqat. Nah. Waliman ata alaihinna. Dan bagi orang yang datang ke tempat-tempat tersebut. Walaupun bukan penduduknya. Mimman aradal hajja wal umrah. Dari orang yang menginginkan haji dan umrah. Wa man kana duna dalika. Dan barang siapa yang tempatnya itu. Nah, di bawah miqat. Kemudian. Lebih pendek. Lebih dekat. Nah, ke Mekah. Ya. Nah, fa min haitsu ansa'a. Maka dia berihram. Nah, dari tempat berangkatnya. Hatta ahlu Mekah min Mekah. Sampai penduduk Mekah pun dia berihram dari Mekah. Ya, ini kalau seandainya kita ibaratkan Ka'bah misalkan. Nah, ini Ka'bah. Ya. Di sini ada miqat-miqat. Ya, miqat-miqat. Misalkan di sini miqat untuk penduduk Madinah. Ini miqat yang paling jauh. Al-Hulaifah. Ya. Kemudian di sini ada miqat untuk penduduk Yaman. Misalkan. Nah, di sini ada miqat untuk penduduk Najd. Nah, Al-Hulaifah. Apa? Al-Qarn al-Manazil. Ya. Kemudian di tempat yang lainnya ada miqat untuk penduduk Yaman. Nah, atau Syam. Ya. Di sini misalkan miqat-miqatnya. Ya. Orang yang keadaannya di luar miqat, ya, maka ketika dia hendak melaksanakan haji dan umrah, nah, maka hendaklah mengikuti miqat penduduk negeri tersebut. Ya. Kalau dia datang ke Yaman terlebih dahulu, miqatnya mengikuti Yaman. Nah, kalau dia datang ke Madinah terlebih dahulu, miqatnya mengikuti penduduk Madinah, Dzulhulaifah. Ya. Ada lagi miqat yang lain disebutkan oleh Umar bin Khattab, Datu Irq, Irq, untuk penduduk Irq. Nah, tapi kalau seandainya yang di dalam miqat, ya, yang jaraknya itu lebih dekat ke Mekah. Ini kan miqat. Ini di dalam miqat di sini. Nah. Di mana dia miqatnya? Nah, apakah dia keluar dulu ke miqat ataukah dari mana dia tempat berangkat? Maka Nabi SAW mengatakan, nah, bagi yang tempatnya nah, di bawah miqat, nah, atau tidak termasuk ke tempat-tempat yang disebutkan tadi, maka dari mana dia berangkat, dia melaksanakan ihram. Dan insyaAllah. Nah, jadi tidak perlu dia ke, misalkan penduduk Mekah, ya, yang melaksanakan umrah. Tidak perlu dia pergi dulu ke Dzulhulaifah, misalkan. Ada perlu pergi dulu ke Yalamlam. Tidak perlu. Tapi dari mana dia berangkat? Itulah ihramnya. Amin insyaAllah. Nah. Sampai ahlu Mekah pun ya. Miqatnya di Mekah. Ya. Paham insyaAllah. Nah. Tapi yang membedakan nanti ada batasan haram dan batasan hil. Ya. Batasan haram, kalau seandainya dia tinggalnya di haram, di daerah haram, ya, maka dia keluar dulu ke tempat yang sudah dinyatakan hil, halal. Nah, kemudian setelah itu, dia berihram dan masuk kembali ke haram. Nah, seperti halnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau berada di haram, ya, kemudian beliau ingin melaksanakan apa? Umrah. Nah, tidak langsung ihram di haram tersebut, tapi keluar dulu, ya, ke Tan'im. Tinggalkan Tan'im, sudah masuk pada wilayah Hil. Ya. Dan keluarnya bukan ke Miqat, bukan. Nah, ke Miqat kejauhan. Ya. Tapi keluarnya itu ke Tan'im, yang jelas sudah keluar dari tanah haram. Nah, dari wilayah haram. Ya. Di mana ada wilayah haram? Ada wilayah Hil. Selain haram, namanya Hil. Nah, termasuk di wilayah Tan'im. Ya. Keluar dulu, ya, kemudian setelah itu ihram di Tan'im, Aisyah, ya, dan masuk kembali dalam keadaan ihram ke haram. Paham insyaAllah? Nah. Faman ta'adda hadhil mawaqit biduni ihram wajaba alaihi ruju'u ilaiha in kana amkana. Barang siapa yang melewati miqat-miqat ini tanpa dengan ihram, ya, sudah lewat miqat tapi belum ihram. Nah, maka wajib baginya untuk kembali kepada miqat-miqat tersebut kalau memungkinkan. Nah, kalau sudah jadi lewat, dia niat haji umrah. Nah, dari Madinah misalkan. Lewat Dzulhulaifah. Dalam keadaan dia belum ihram, maka dia harus kembali lagi ke miqat untuk ihram. Ini kalau memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan. Wa idza lam yatamakkan min ar-ruju'i fa 'alaihi fidyah. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk kembali, maka dia harus membayar fidyah. Naik pesawat misalkan. Nah, lewat Dzulhulaifah. Misalkan ini penduduk Madinah. Ya, nggak mungkin kan pesawat mundur, misalnya. Nah, maka dia harus membayar fidyah. Ya, hajinya sah, tapi dia harus bayar fidyah. Apa fidyahnya? Wahya syatun yadbauha fi Mekah. Fidyahnya, yaitu kambing yang dia sembelih di Mekah, wa yuwajji'uha ala masakinil haram, dan dia membagikannya kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar haram. Sekitar tanah haram. Nah. Tapi kalau memungkinkan kembali-kembali. Kemudian ihram. Dari miqat tersebut. Dan tidak membayar fidyah. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan kembali. Ya seperti tadi. Naik pesawat misalkan. Atau yang semisalnya yang susah untuk kembali. Ya. Maka. Lanjutkan. Dan dia membayar fidyah. Kambing yang disembelih di Mekah kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar tanah haram. Amma man kanat manaziluhum dunal mawaqit. Adapun orang yang tempat tinggal mereka, ya, di bawah miqat-miqat tadi. Nah. Paham ya di bawah miqat ini, paham ya? Nah, ini miqat misalkan. Di sini miqat. Ini di sini rumahnya. Ya. Nah. Di antara Mekah dan miqat. Ya. Kalau yang tadi kan di luar miqat semuanya. Ini rumahnya di antara Mekah atau Ka'bah dan miqat. Nah. Yang keadaannya demikian, fa innahum yuhrimuna min amakinihim, maka mereka berihram dari tempat-tempat mereka. Ya. Ihramnya di mana? Di tempat-tempat mereka. Misalkan ada orang, dia rumahnya di sekitar Tan'im. Di Tan'im, misalkan. Ya, Tan'im ini bukan miqat. Nah, ya. Di mana dia ihramnya? Apakah dia keluar ke miqat dulu? Keluar ke miqat terdekat misalkan. Baik itu ya Lam-Lam ataukah misalkan Qarnal Manazil atau lain sebagainya. Ataukah dia berihram dari tempatnya sendiri? Dia berihram dari tempatnya sendiri. Ya. Kecuali kalau yang tinggal antara miqat dan Ka'bah itu di tanah haram. Ya. Misalkan tinggalnya di apartemen yang ada tanah haram. Atau di hotel yang ada tanah haram. Ya. Kemudian dia ingin umroh. Maka dia keluar dulu dari tanah haram tersebut. Ya. Sampai melewati batasan haram. Batasan tanah haram. Ada batasan-batasannya. Dan sekarang sudah ditulis batasan-batasannya. Sehingga bisa mengetahui, oh ini masuk tanah haram, ini bukan. Tinggal keluar saja. Keluar dari batasan tanah haram. Haram Makki, haram Makkah. Ya. Kalau sudah lewat batasan tanah haram disebut dengan apa? Hil. Dari sana dia bisa berihram. Kemudian masuk kembali tanah haram. Liqali sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sabiq, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi dalam hadis yang telah berlalu, wa man kana duna dalika fa min haitsu ansha'a, barang siapa yang tempatnya itu di bawah miqat, maka dia berihram dari tempat dia berangkat. Paham insyaallah? Selesai pembahasan tentang miqat, haji dan umrah. Nanti insyaAllah masuk ke dalam rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Ilahun alhamdulillah. Jadi bertanya Ustaz, jika memang naik pesawat terlewatkan miqatnya, ketika sampai bandara kemudian naik bis keluar miqat dulu baru berihram, apakah hal tersebut bisa mengukurkan fidyah? Barakallahu fikum. Kalau seandainya tadi ya memungkinkan baginya untuk kembali ke miqat, maka ini mengukurkan fidyah. Barakallahu fikum. Tapi hendaknya tidak menyengaja demikian. Tidak menyengajakan demikian. Tidak menyengajakan, misalkan melewati miqat, setelah itu kembali lagi ke miqat. Sehingga bagi yang naik pesawat, misalkan, sudah siap-siap dari awal. Ketika sudah ada pemberitahuan, misalkan mendekati miqat, sudah siap-siap dari ihram. Sudah siap-siap berihram. Sehingga ketika sampai bandara, misalkan, yang bandara itu bukan miqat, dia sudah dalam keadaan ihram di atas pesawatnya. Sehingga tidak perlu lagi dia kembali lagi ke miqat. Ini bisa memakan waktu. Dan juga tenaga dan sebagainya. Tapi kalau terlupakan misalkan di pesawat, tadi dia belum berihram, kemudian sampai ke bandara dalam keadaan belum berihram, maka bisa kembali kalau memungkinkan ini ke miqat tersebut. Kemudian dia berihram di sana. Allahu a'lam. Abang Ustaz, bolehkah bagi seorang misalnya jamaah umroh dari Indonesia ketika sampai di Mekah dan selesai melaksanakan umroh untuk kemudian melakukan umroh berulang-ulang? Bagaimana miqatnya? Ya, ini tidak disunahkan dalam satu safar melakukan umroh berulang-ulang. Ya. Misalkan seorang dia umroh. Setelah selesai umroh, nah, dia ke Tan'im, ya, untuk mengumrohkan ibunya. Misalkan setelah selesai umroh lagi, balik lagi ke Tan'im, umrohkan bapaknya. Setelah selesai balik lagi, umrohkan kakeknya. Nah, seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali kalau seandainya terselingi dengan safar. Ya, misalkan ketika dia umroh di Mekah, ada kebutuhan di Madinah, harus safar misalkan ke Madinah misalkan. Ya. Sampai di Madinah dia hendak lagi kembali ke Mekah. Maka dia mengapa dia melaksanakan umroh lagi? Nah, tapi kalau seandainya keadaannya masih di Mekah, ya, kemudian dia bolak balik melaksanakan umroh, ini ada contohnya. Nah, ada yang berdalil dengan hadis Aisyah. Aisyah keluar ke Tan'im. Kemudian dia berihram melaksanakan umrah setelah haji, Aisyah kan. Nah, kembali ke Tan'im, berumrah melaksanakan berihram melaksanakan umrah. Ini bagi keadaannya seperti Aisyah. Ya, Aisyah ketika itu haid. Nah, ketika hendak melaksanakan haji. Sehingga beliau tidak sempat umrah terlebih dahulu. Nah, dikarenakan ya enggak bisa tawaf dalam keadaan haid. Ya. Nah, sehingga Nabi SAW memberikan keringanan setelah pelaksanaan ibadah haji untuk keluar dari tanah haram ke tempat hil, ketika itu yang dituju adalah Tan'im. Kemudian masuk kembali, berihram, melaksanakan umrah. Yang keadaan seperti Aisyah, maka dibolehkan. Adapun, kalau melaksanakan umrah berulang-ulang dalam satu safar, nah, seperti yang banyak dilakukan oleh jamaah, ya, haji atau umrah ini, memang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berulang-ulang tadi. Nah, tapi kalau keadaan seperti Aisyah yang kita sebutkan tadi, ya, ketika datang dalam keadaan haid misalkan, nah, jika tidak bisa sempurna melaksanakan ibadah umrahnya, nah, maka boleh dia keluar dari wilayah haram. Oleh mana miqatnya? Miqatnya itu dikatakan dia sudah di dalam miqat tadi. Nah, antara Ka'bah dan miqat, maka Nabi SAW mengatakan min haitsu ansha'a. Dari mana dia berangkat. Yeah. Tapi kalau dia masuk di tanah haram, nah, keluar dulu di tanah haram. Bukan ke miqat, bukan. Ya, keluar di tanah haram, kemudian dia berihram dan masuk lagi ke tanah haram. Ya, wallahu a'lam. Ada gambaran? Barakallahu fiikum. Sebenarnya mudah insyaallah. إلهنا الحمد لله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.